terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam. Selamat berpisah kenangan tercinta sampai kapankah jadi. Thank you.